Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu sallama tasliman katsira ba'd. Baik, kita lanjutkan bacaan kitab Syarah Qutr an-Nada wa Bal as-Sada lil Imam Ibn Hisham al-Ansari rahmatullahi taala alaih. Sebelumnya telah kita lewatkan ta'rif atau definisi dari al-mubtada, yaitu al-ismul mujarradu 'anil 'awamil lafdhiyyah lil isnad. Isim yang kosong dari amil-amil lafziyah untuk disandarkan. Apakah disandarkannya khobar kepadanya ataupun mubtadanya yang disandarkan kepada yang setelahnya. Ya, itu sudah kita lewatkan. Ya, di sana ada dua macam mubtada. Yang pertama apa? Hah? Mubtada yang dia merofakan apa? Khobar. Iya kan? Yang kedua, mubtada yang dia merofakan apa? Fa'ilnya. Ya, dan dia fa'ilnya menduduki posisi khobar, menggantikan posisi khobar. Itu sudah kita lewatkan. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu wayaqo, itu ya? Betul enggak? Atau khobar dulu ya? Belum, khobar ya? Ya, khobar dulu ya. Ta'rifu al-khabar, definisi dari al-khabar. Huwa al-musnad alladhi tatimu bihi ma'al-mubtada'i al-fa'idatu. Al-khabar adalah musnad alladhi tatimu bihi ma'al-mubtada'i al-fa'idah, yang mana sempurna dengan khabar ini bersama mubtada'i fa'idah. Jadi khabar adalah musnad yang sempurna dengan khabar ini bersama mubtada satu faedah. Ya. Seperti Zaidun Alimun. Di sini mana musnadnya? Yang disandarkannya apa di sini? Zaidun Alimun. Zaid atau al-ilm? Ilmu. Ya. Ini namanya apa? Musnad. Tempat disandarkannya ilm, namanya apa? Musnadun ilaih. Ya. Itu khabar. Ya. Pada contoh, Zaidun Alimun. Alim adalah musnad yang dia, ya, menyempurnakan bersama mubtada satu faedah. Ya. Kalau Ibnu Malik dalam Alfiyahnya menyebutkan definisi tentang khabar, katanya al-khabarul juz'ul mutimul faedah, kallahu barrun wal ayadi syahidah. Ya. Khabar adalah juz, bagian yang menyempurnakan bersama mubtada satu faedah, ya, dekat dengan yang disebutkan oleh Ibnu Syam dalam kitab ini. Musnad yang mana sempurna dengan musnad ini bersama mubtada satu faedah. Kemudian fa kharaja bi qawli al musnadu al fa'il fi nahwi aqaimun az-zaidani, maka keluar dengan ucapan saya, kata Ibnu Syam dalam definisi tentang al musnad ataupun tentang al khabar, bahwasanya al khabar adalah al musnad. Keluar dengan ucapan al-musnad ini, al-fa'il. Fa'il. Pada contoh, aqaimun az-zaidani. Ya, aqaimun az-zaidani. Apa maknanya? Apakah dua zaid sedang berdiri? Ya. Hamzah li sifam, i'rabnya. Ya. Kemudian qa'im, mubtada dia. Mubtada kan? Marfu'. Dan rafa'nya apa? Dhamma dhahira ala akhirih. Dan dia isim fa'il. Isim fa'il beramal, ya kan? Merofakan apa? Fa'ilnya. Az-Zaidan, Eromi sebagai apa? Fa'il. Makanya dia dirofakan. Tanda rofanya apa? Alif niyabah. Anibdomali annahu musan. Musan'ah. Az-Zaidan fa'il. Dia menduduki posisi khobarnya qa'im. Jadi qa'im sudah tercukupi dengan Az-Zaidan dari apa? Khobar. Sudah tidak butuh lagi dengan apa? Khobar. Dengan fa'il ini tercukupi dia dari khobar. Fa innahu wa in tammat bihi ma'al mubtada'i al-fa'idatu lakinnahu musnadun ilaihi la musnad. Lihat. Sesungguhnya dia, ya. Dia kembali mana? Fa'il. Dalam contoh ini aqaimun az-zaidani, mana fa'ilnya? Az-zaidani. Ya. Wa in tammat bihi ma'al mubtada'i al-fa'idah, meskipun sempurna, ya, dengan az-zaidah, dengan fa'il ini bersama mubtada yaitu qa'im, lakinnahu, hanya saja dia az-zaidan musnadun ilaih la musnad, adalah musnad ilai, bukan musnad, iya kan? Aqaimun az-Zaidani, mana musnadnya? Qaim, karena dia mengandungi makna hadas, iya kan? Al-Qiyam disandarkan kemana? Al-Qiyam di sini az-Zaidani. Sehingga az-Zaidani di sini bukan khabar. Ya, kenapa? Karena kriteria pertama dari khabar yaitu al-musnad tidak ada di sini. Ya, az-Zaidani musnad bukan dalam contoh ini, aqaimun az-Zaidani bukan. Musnadnya qaimun. Az-Zaidani musnadun ilai karena dia fa'il. Ya, fa'il. Sudah paham kira-kira ini? Ya, saya ulangi ya. Disebutkan oleh Ibnu Hisham, ya, definisi tentang khabar adalah al-musnad. Musnad. Keluar dengan ucapan beliau al-musnad yaitu fa'il. Jadi fa'il itu bukan apa? Bukan musnad. Ya. Khususnya dalam contoh semisal seperti ini. Adapun kalau dalam contoh misalkan ya, ja'a Zaidun, ya Zaidunnya musnad ilai. Ya. Contohnya seperti ini khususnya. Ya. Bersama mubtada pembahasannya ya. Kalau kenapa enggak dicontohkan qoma Zaidun? Ya, karena tidak bersama mubtada kan di sini kan? Qoma Zaidun. Zaidun fa'il, bukan bersama mubtada. Yang dibahas di sini kan musnad. Ya, musnad yang sempurna dia bersama mubtada satu faedah. Dalam contoh ini kan qaimun az-Zaidani, ada mubtadanya. Ya, az-Zaidani. Ya. Sempurna dengan Zaidani di sini mana qaim. Tapi Zaidani tidak disebut dengan apa? Khobar. Ya, kenapa? Karena Zaidani itu apa? Musnad ilai bukan musnad. Sulit enggak ini kira-kira? Ya. Keluar, ya. Ya. Misalnya dibalik, gimana? Az-Zaidani qa'imani. Az-Zaidani. Ya, misalkan Az-Zaidani. Az-Zaidani berarti qa'imani. Apakah dua Zaid itu sedang berdiri? Ya, ini mudhari khabar kalau itu. Ya, mudhari khabar. Ya. Di situ qa'imani khabarnya. Kenapa? Karena dia menyempurnakan faedah bersama mubtada. Ya. Dalam contoh seperti ini ya, lihat. Ya. Aqaimun az-Zaidani. Di sini ada mubtadanya enggak? Ada kan? Ya. Mana mubtadanya? Qaim. Ya. Az-Zaidan di sini khabar bukan? Ya, bukan. Fa'il. Ya, fa'il dia dari qaim. Sehingga meskipun sempurna faedah dengan az-Zaidan bersama qaim, tapi tidaklah Zaidan disebut dengan khabar. Ya. Kenapa? Karena dia Zaidan musnad ilai bukan musnad. Syaratnya khabar itu apa? Musnad. Ya, kita contohkan di luar itu ya, yang lebih mudah contohnya nih. Zaidun qaimun itu aja. Zaidun qaimun. Ya. Mana di sini musnad ilai dan musnadnya Zaidun qaimun. Musnad ilainya tempat penyandarannya apa? Zaid. Ya, disandarkannya apa? Qaimun. Ah, ini kan jelas tuh. Mubtada khabar. Kenapa kita katakan qaimun khabar? Ya, karena qaimun pertama musnad. Iya kan? Kemudian yang kedua sempurna dengan qaim ini bersama mubtada satu faedah. Beda kalau sendirian, Zaidun berhenti. Atau qaimunnya saja, enggak sempurna. Adapun dalam contoh ini aqaimun az-Zaidani, meskipun di situ ada mubtada, meskipun sempurna di situ faedah, hanya saja az-Zaidan tidak disebut khabar. Kenapa? Karena dia bukan musnad. Bukan musnad. Ya, bukan musnad, tapi musnadun ilaih. Ya. Fa innahu intamat bihi ma'al mubtada'i al-fa'idatu lakinnahu musnadun ilaihi la musnadun. Sesungguhnya meskipun sempurna ya dengan az-Zaidan bersama mubtada satu faedah, tapi dia musnad ilaih bukan musnad, ya. Wa biqauli ma'al mubtada'i ma'al mubtada. Khabar adalah khabar ini ucapan saya per contoh qoma. Fi qaulika pada ucapanmu qoma Zaidun. Ya, qoma Zaidun. Qoma dikata qoma. Ya. Di sini qoma kan mustad ya. Betul enggak? Qoma Zaidun mana mustadnya? Mana sudah ini? Qoma. Mustad ilainya mana? Zaidun. Ya. Ada mustad. Ya. Tapi di sini qoma apakah disebut dengan khabar? Bukan. Kenapa? Alasannya apa? Apa yang hilang? Eh? Ya, kenapa tidak disebut dengan khabar? Ya. Ah. karena tidak bersama mubtada, tapi bersama fa'il. Kalau bersama mubtada, contohnya Zaidun qoma, baru qoma dikatakan sebagai apa? Khobar. Kenapa? Pertama dia musnad, yang kedua bersama mubtada. Adapun dalam contoh ini qoma Zaidun, qoma di sini musnad, tapi dia menyempurnakan makna bukan bersama mubtada tapi bersama fa'il. Nah itu. Ya, perhatikan, difaham itu ya. Definisi khobar itu al-musnad alladhi tatimu bihi ma'al mubtada'i al-fa'idah. Musnad, ya, ini harus paham al-musnad, musnad ilaih ya, sudah sering saya ulang. Musnad yang sempurna dengan musnad ini bersama mubtada' fa'idah. Ucapan al-musnad ini mengeluarkan contoh aqaimun az-zaidani. Ya, mengeluarkan fa'il pada contoh aqaimun az-zaidani. Kemudian ma'al mubtada' ini mengeluarkan semisal contoh qoma Zaidun. Qoma di situ bukan khobar meskipun dia musnad. Ya, meskipun ada faedah. Kenapa? Karena dia qoma bukan bersama mubtada, ya. Wa hukmul mubtada'i wal khabari ar-raf'u. Hukum mubtada dan khabar itu rafa'. Yang merafakannya apa? Yang sahih khobar. Ya, mubtada. Ya. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida' kadzaka rafu khabarin bil mubtada', ya, kata Ibn Malik. Mereka ahli nahwu merafakan mubtada dengan ibtida', dan demikian pula yang merafakan khabar dengan mubtada'. Ah, bisa dipahami enggak ini definisi dari al-khabar? Bagi yang belum paham silakan ditanyakan. Ya. Masih ya, bagi yang merasa masih muskil silakan ditanyakan. Qoma sebagai fi'il, Zaidun sebagai fa'il. Iya. Jadi qoma tidak dikatakan sebagai khabar meskipun dia musnad gitu. Alasannya apa? Karena dia qoma tidak tersusun bersama mubtada tapi bersama fa'il. Beda kalau dibalik, Zaidun qoma, maka kita katakan qoma adalah khabar. Kenapa? Karena dia musnad, yang kedua dia sempurna ataupun menyempurnakan makna bersama bersama apa siapa? Mubtada. Nah, itu. Sudah paham? Iya. Kalau aqaimun Zaidun, bagaimana itu? Aqaimun Zaidun. Di situ qaim khabar bukan? Ya bisa kalau seperti ini contohnya ya. Aqaimun Zaidun bisa dengan dua sisi. Ya, aqaimun Zaidun bisa antum jadikan qaim sebagai apa? Khabar muqaddam, Zaidunnya sebagai mubtada. Boleh pula antum jadikan qaim sebagai mubtada, kemudian Zaidun sebagai fa'il, sadda masadda. Al-khabar berarti dia bukan di situ ya qaim ataupun Zaidun bukan apa? Bukan khabar. Ya. Kalau ini boleh dibalik. Ya. Boleh enggak dijadikan qaim sebagai khabar dari Az-Zaidan, ya? Aqaimun Az-Zaidani, anda menjadikan qaim sebagai khabar, Az-Zaidani mubtada, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena di situ Az-Zaidan musanna, iya kan? Qaimnya mufrad, enggak boleh antum khabari mufrad untuk yang musanna. Beda dengan contoh tadi, aqaimun Zaidun, boleh antum jadikan qaimnya khabar, Zaidunnya mubtada, atau antum jadikan qaimnya mubtada, Zaidunnya fa'il, sadda masadal khabar. Musawighat al-ibtida bin nakirah. Ya. Hal-hal yang membolehkan untuk menjadikan mubtada dalam bentuk nakirah. Ya, musawighat al-ibtida. Ya. Hal-hal yang membolehkan mubtada dalam keadaan nakirah. Jadi hukum asal daripada mubtada itu apa? Hah? Ma'rifah. Iya. Sebagaimana hukum asal dari khabar adalah apa? Nakirah. Kenapa? Karena sesuatu yang mau dihukumi itu harus sudah dikenal. Masa kita menghukumi sesuatu yang tidak dikenal? Rajulun mat. Seorang laki-laki mati. Apa faedahnya? Banyak di dunia ini, iya kan? Seorang laki-laki yang mati. Tentunya kita menghukumi ya sesuatu yang sudah dikenal. Orang sudah dikenal. Muhammadun misalnya, mata. Ada faedahnya baru, iya kan? Nanti di sini juga akan dijelaskan. Wa yaqa'u al-mubtada'u nakiratan in 'amma. Ya, mubtada bisa jatuh dalam keadaan nakirah. Tapi ada syaratnya ya. Yang pertama inamma, jika maknanya umum. Ya, jika maknanya umum meliputi jenis-jenis yang ada di bawahnya. Ya, nanti akan ada contohnya. Au khassa, atau apabila dia maknanya khusus. Ya, amma fil madhi. In amma au khassa, apabila dia maknanya menyebar umum. Au khassa, atau apabila dia khusus maknanya. Contoh, ya, contoh mubtada nakirah, ya, yang dia maknanya umum. Ma rajulun fid dari, apa maknanya? Ma rajulun fid dari, tidak ada seorang laki-laki di dalam rumah itu. Ma rajulun fid dari, kalau antum i'rab, ma di sini apa? Ma nafiyah. Ya. Rajulun mubtada gitu ya. Mar fu' bil ibtida' wa alamatu rafi adhamma dhahira ala akhiri fid dar al jar wal majrur muta'alliq dengan apa? Mahdhuf khabar. Ya, ka'inun fid dar. Ya, jadi kalau mau dirinci ya boleh fi harful jar min ad-dar ismul majrur bi fi wa alamatu jarri al kasra dhahira ala akhirih. Mun al jar wal majrur fid dar muta'alliq dengan ya mahdhuf dia. Taktinya ka'in. Ya, khabar. Ya. Muta'alliq bi mahdhufin khabar, ya. Apa yang membolehkan di sini rajulun datang sebagai mubtada dalam kondisi nakirah? Hah? Umum, keumuman. Dari mana dihasilkan keumumannya? Karena dia nakirah datang setelah nafi, ya kan? Maka kaidahnya umum, ma rajulun fid dar. Ya. Tidak ada seorang pun di dalam rumah itu, ya. Kemudian contoh berikutnya, ailahun ma'allah, ailahun ma'allah. Apakah ada ilah bersama Allah? Mana di sini mubtadanya? Ilahun, datang dalam keadaan apa? Nakirah. Kenapa boleh? Karena umum maknanya. Dari mana dihasilkan keumumannya? Karena dia nakirah datang dalam konteks istifham, pertanyaan. Kalau ada isim nakirah datang pada konteks pertanyaan, maka dia umum. Ailahun ma'allah, apakah ada ilah bersama Allah? Ya. Ini juga i'rabnya sama seperti yang sebelumnya. Ilah mubtada, kemudian ma'allah zarf, dia muta'alliq dengan mahdhuf sebagai khabar pula. Ya. Wala 'abdun mu'min. Ya, kemudian contoh yang berikutnya. Ya, datangnya mubtada dalam keadaan nakirah dan itu boleh karena sudah dihususkan. Ya, dihususkan. Contoh wala 'abdun mu'minun khair. Ya. 'Abdun mu'min, seorang budak yang mukmin khair, lebih baik. Di sini mana mubtadanya? Abdun. Abdun nakirah atau ma'rifah? Nakirah, iya kan? Dia boleh datang sebagai mubtada. Apa yang membolehkannya? Musawinya apa? Karena dia dihususkan dengan apa? Sifat. Iya. Abdun mu'minun. Seorang budak yang mukmin khairun, lebih baik. I'rabnya lam-lamul ibtida' abdun mubtada marfu' alamatu rafi' dhamma dhahira ala akhirih. Mu'minun sifat. Iya. Sifat lil marfu', marfu' mithluhu alamatu rafi' الضمة الظاهرة على آخره خير خبر مرفوع على مترفي الضمة الظاهرة على آخره. Kemudian contoh berikutnya, wa khamsu salawatin katabahunna Allah, salat lima waktu yang diwajibkan oleh Allah. Mana di sini mubtadanya? Khamsu, khamsu nakirah atau ma'rifah? Ya, nakirah. Dia datang sebagai mubtada. Apa yang bolehkannya? Ya, dia dihususkan dengan apa? Idhafah. Khamsu salawatin. Bukan khamsun saja. Dihususkan dengan apa? Idhafah. Khamsu salawatin katabahunna Allah. Ya. Salat lima waktu yang diwajibkan oleh Allah. Ya. Nanti kita baca insyaAllah Arabnya. Al-asl. Ya. Al-asl fil mubtada. Kita langsung baca syarahnya. Ya. Al-aslu fil mubtada an yakuna ma'rifah. Hukum asal dari mubtada adalah ma'rifah. Ya. Apa hukum asal dari mubtada? Ma'rifah. Ya. Sedangkan hukum asal pada khabar apa? Ya, nakirah. Sudah kita lewatkan. Ya. Kenapa harus ma'rifah? Karena menghukumi sesuatu yang majhul enggak ada faedahnya, iya kan? Menghukumi sesuatu yang tidak dikenal, enggak ada faedahnya. Tadi contohnya, rojulun, misalkan mata. Ada seorang laki-laki, mati. Apa faedahnya? Di dunia ini ada aja gitu, setiap hari mati. Iya kan? Ya, enggak ada faedahnya. Tadi kalau dikatakan, iya kan? Abu Muhammadin mata, bapaknya Muhammad mati. Baru ada faedahnya, iya kan? Oh, mati. Gitu kan. Nah, sebaliknya hukum asal dari khabar apa? Ya, nakirah. Ya. Kenapa sih khabar itu hukum asalnya nakirah? Hah? Kalau tadi hukum asalnya mubtada, ma'rifah, alasannya apa? Karena ya, menghukumi sesuatu yang majhul, tidak jelas, itu tidak ada faedahnya. Ya. Sebaliknya khabar, hukum asalnya adalah apa? Nakirah. Kenapa tidak ma'rifah? Karena kalau kita menghukumi sesuatu dengan sesuatu yang dikenal oleh mukhatab, apa faedahnya? Ya kan? Sehingga kita memberi khabar, ya, memberi khabar kepada orang lain tentunya dengan khabar yang belum dia ketahui, ya. Kalau sudah diketahui, apa faedahnya? Sehingga itu alasan harus nakirah gitu. Zaidun maribun. Zaid sedang sakit. Ada faedahnya enggak? Ada faedahnya. Kenapa? Sebelumnya dia tidak tahu. Makanya di sini dinakirahkan. Kalau kita mengkhabari, memberitakan satu berita kepada orang lain dalam kondisi sudah tahu, faedahnya apa? Iya kan? Dengan yang ma'rifah misalkan. Berarti sudah tahu ini orang yang kita ajak bicara ini. Maka faedahnya apa? Ah, itu alasannya ya. Kenapa khabar itu harus, atau hukum asalnya apa? Nakirah. Karena menghukumi sesuatu dengan khabar yang sudah maklum di sisi mukhatab, ya, ini tahsilul hasil, iya kan? Menghasilkan sesuatu yang sudah dihasilkan, sudah ada gitu. Sudah tahu, malah diberitahu, iya kan? Nah, itu. Bisa dipahami enggak ini? Ya. Nah, di sini juga disebutkan, ya. Ya. Al-aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifah la nakirah. Hukum asal pada mubtada' adalah ma'rifah, bukan nakirah. Ya. Kenapa? Li'anna nakirah majhulatun ghaliban wal hukmu 'alal majhuli la yufid. Karena nakirah itu majhul, tidak diketahui. Umumnya demikian. Dan menghukumi sesuatu yang tidak diketahui, tidak ada faedahnya. Ya, enggak ada faedahnya. Bagaimana sekarang dengan fa'il yang dia kadang datang dalam kondisi nakirah, ya? Ja'a rajulun. Ini ada faedahnya enggak? Ada. Ya. Di sini fa'il juga dihukumi kan? Dengan hukum kedatangan tadi kan ja'a rajulun. Mengapa boleh pada fa'il apa? Nakirah, sedangkan pada mubtada tidak pada asalnya. Kenapa? Karena pada fa'il hukumnya dulu disebutkan ja'a. Sehingga lebih khusus. Ya, sudah terkhususkan dengan penyebutan hukum ini ja'a. Sudah disebutkan hukumnya datang, ya, sudah. Orang yang mendengar ini ya tidak peduli ya apakah fa'ilnya itu nakirah ataupun ma'rifah, ya. Ya, beda ya dengan apa? Fa'il. Ini khusus pembahasan pada mubtada, ya. Kalau fa'il bisa nakirah, bisa ma'rifah. Ya, enggak seperti mubtada, hukum asalnya apa? Ma'rifah. Kalau fa'il enggak mesti, ya, hukum asalnya ma'rifah. Kadang dia nakirah. Kenapa? Karena hukumnya dulu disebutkan. Ya, kalau kita baca penjelasan di sini juga disebutkan, cuma panjang ya, khawatir ya menyulitkan juga menghabiskan waktu mungkin di tempat yang lain, ya, semoga dimudahkan. Wa yajuzu an yakuna nakirah in kana aman aw khasan. Boleh. Ya, tadi hukum asal mubtada apa? Ma'rifah. Boleh dia mubtada datang dalam keadaan apa? Nakirah. Tapi ada syaratnya. In kana aman aw khasa. Yaitu syaratnya apabila mubtada yang nakirah ini maknanya umum. Ya, mencakup. Ya. Satuan-satuannya ada di bawahnya. Rajulun semua tercakupi di bawahnya. Ya. Imra'atun semua terkenai di dalamnya. Al-khason ataupun ketika dia khusus, dihususkan. Ya. Fal-awwalu kaqaulika, maka yang pertama, apa yang pertama maksudnya? Datangnya mubtada dalam kondisi nakirah tapi apa? Am, umum. Contohnya ma rajulun fid-dar, tidak ada seorang pun di rumah itu. Ya. Ma rajulun fid-dar. I'rabnya apa? Ma ya, mana fiyatu harfu nafiyin. Rajulun mubtada fid-dar, jar majrur. Ingat, kalau jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar gitu ya. Seperti itu i'rabnya. Kalau antum dapati khabar yang berupa jar majrur atau dzaraf, maka dikatakan jar majrur atau dzaraf muta'alliq bi mahdhuf khabar gitu ya. Wa kaqoulihi ta'ala, dan contoh yang lain ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ailahun ma'allah. Ya, hamzah harfu istifham, istifham ingkari di sini. Ailahum ma'allah, apakah ada ilah bersama Allah? Maknanya ingkar, tidak ada ilah bersama Allah, tidak ada satu ilah pun bersama Allah. ya. Umum kan? Ya. Ternafikan ilah-ilah yang lain. Ya. Kemudian ilah sebagai mubtada ma'a dzaraf dia mansub. Ya. Ala dzarfiyah. Ya. Kemudian mudhaf lafdzu jalalallah mudhafun ilaihi. Ya. Dzaraf di sini muta'alliq dengan yang mahdzuf. Artinya sama kain atau mustaqir fi mahalli raf'in khabar. Ya. Paham ya, kayak gitu caranya. Dzaraf muta'alliq di mahdzuf khabar gitu. Fal mubtada fihi ma'amun. Maka mubtada pada dua contoh ini ma rajulun fid dar a ilahun ma'allah am umum. Semuanya dalam kondisi umum. Ya. Kenapa? Liwuku'ihi fi siyaqin nafi. Karena jatuhnya nakirah pada konteks nafi. Pokoknya kalau anda mendapati ada satu kata yang apa nakirah datang pada konteks nafi, maka umum maknanya. Ya, umum maknanya. Seperti la ilaha illallah. Umum. Tidak ada ilah kecuali Allah. Semua ilah ternafikan. Kemudian ditetapkan hanya bagi Allah SWT. Di antaranya dalam contoh ini, ma rajulun fiddar. Umum. Jadi keumumannya dihasilkan dengan ma. Atau dengan dua hal. Yang pertama, rajulun, lafadnya apa? Nakirah, kemudian didahului apa? Na, nafi. Maka umum. Ma rajulun fiddar. Sehingga terjemahnya apa? Tidak ada seorang pun di rumah itu. Nah, itu kan. Wal istifham. Ya. Yang kedua, nakirah datang pada konteks pertanyaan. Ini pun umum keadaannya. Ini pun dibahas dalam usul fiqih ya. Kalau ada kalimat ataupun kata yang dia nakirah datang setelah penafian atau istifham, maka maknanya umum. Ya. A ilahum ma'allah. Ya, tidak ada satu ilah pun bersama Allah. Ya. Ah, sifami ya. Ya. Kalau antum bikin contoh, ya tinggal giaskan aja. Ya. Wasani yang kedua ka qaulihi ta'ala. Yang kedua apa? Mubtada datang dalam kondisi nakirah tapi sudah dikhususkan. Ya, penghususan bisa dengan apa? Sifat, bisa dengan idhofah. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa la'abdu mu'minun khairum min musyrikin." Ya, sungguh seorang budak yang beriman lebih baik daripada seorang yang musyrik. Di sini mana mubtadanya syahidnya? Abdun. Khabarnya mana? Khairun. Ya. Seorang budak yang beriman adalah lebih baik. Ya, kita kasih adalah biar anda mengetahui. Bahasanya setelah adalah itu khabar. Ya. Seorang budak yang beriman adalah lebih baik daripada seorang yang musyrik. Ya. Kita sebutkan Eropnya secara global saja. Di situ lamul ibtidak. Ya, lamul ibtidak. Kemudian abdun sebagai mubtada. Mukmin sebagai sifat dari abdun. Ya, kemudian khairu sebagai khabar. Ya, min musyrikin jar majrur muta'alliq dengan khair, dan khair di situ maknanya akhyar, isim tafdil. Tandanya apa? Ada min di situ. Tapi akhyar min. Ya. Seorang budak yang beriman akhyar, lebih baik daripada seorang musyrik. Cuma karena banyak penggunaan dibuang hamzahnya jadi khair. Pokoknya kalau ada khair selain min itu sih akhyar aslinya. Seperti Zaidun afdal min Amrin misalkan. Ya, kemudian contoh yang lain seperti ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin katabahunallahu fil yaumi wal lailah. Ya, salat 5 waktu yang Allah wajibkan dalam sehari semalam. Mana mubtadanya di sini? Khamsu. Khabarnya mana? Katabahunallahu. Bentuknya apa khabarnya? Bentuknya apa? Khabar jumlah atau mufrad? Jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Katabahunallah. Al-yawm fil-yawmi wal-laylah. Kalau itu Arab, khamsu mubtada marfu. Tantrafnya bomba. Dan dia mubaf. Salawatin mubafun. Ilai. Katabahunallah. Ya fi'lun. Wa maf'ulun bih. Iya kan? Kataba. Fi'lun madhi. Nabi alal. Fatuh. Ya hunna. Apa? Bamir. Muttasil. Nabi alal fatuh. Fimahalli. Fimahalli nasbin. Maf'ulun bih. Atau kalau antum jadikan domirnya haknya saja, berarti haknya saja di Arab. Ya, nunnya tanda apa alamatul inas, tanda taknis. Kemudian Allah fa'il, lafdzul jalal Allah fa'ilnya. Fil yaumi wal lailah, di situ jar majrur muta'alliq dengan kataba dengan fi'il. Ayo coba ini jelas ya. Apa yang membolehkan khamsu datang sebagai mubtada dalam kondisi dia nakirah? dihususkan dia dengan apa? Idhofah. Itu. Fal mubtada'u fihi ma khas. Maka mubtada' pada dua contoh ini. La abdun mu'minun khamsu salawatin khas. Khusus. Kenapa? Likaunihi mausufan fil ayah. Karena mubtadanya disifati dalam ayat yang pertama. Wa mudhafan fil hadis. Ataupun disifati dalam ayat tersebut. Dan didhafahkan pada hadis. Ya. Pada hadis yang disebutkan setelahnya. Ya. Bisa dipahami dari sini? Ya, hukum asal dari apa? Mubtada adalah apa? Ma'rifah. Ya. Tapi terkadang datang mubtada dalam kondisi nakirah. Tapi biasanya umumnya dengan musawwighat. Ya. Apa musawwighat itu? Yang membolehkan datangnya mubtada dalam kondisi apa? Nakirah. Apa secara global disebutkan tadi? Am dan khos. Keumuman dan kekhususan. Ya. Bagaimana keumuman dihasilkan? Ya, dihasilkan ketika didahului dengan istifham ataupun nafi. Kekhususan bisa dihasilkan dengan sifat atau idhofah. Wa qad dzakara ba'du an-nuhati litaswighi al-ibtida'i bin nakirah suwara. Sebagian ahli nahu menyebutkan bolehnya mubtada ya dalam kondisi nakirah suwara, menyebutkan beberapa gambaran. Sebagian ahli nahu menyebutkan beberapa gambaran untuk diperbolehkannya mubtada dengan nakirah. Ya. Memulai jumlah dengan yang nakirah. Wa anhaha ba'du al-mutaakhirin ila nayyifin wa thalathina mawdi'a. Sebagian ahli nahu belakangan ada yang menghitungnya sejumlah ya 30 hingga 39 tempat. Nayyif itu bilangan dari 31 sampai 39, belum sampai 40. Ya, antara 31 sampai 39. Ya, sebelum masuk ke akad berikutnya 40, sebelum masuk 40. Wa dzakara ba'dhum annaha kullaha tarji'u lil khususi wal 'umum. Sebagian mereka menyebutkan bahwasanya semua yang disebutkan oleh ahli nahu dari musawwighat yang banyak jumlahnya tadi itu kembalinya kepada khusus wal 'umum. Kekhususan dan keumuman, tapi kita harus jeli mengamatinya. Bahwasanya, oh ini masuknya keumuman, ini kekhususan. Kalau kita sulit, ya, untuk kita menilai ini masuknya keumuman dan kekhususan, dihafalkan berarti tempat-tempatnya. Nah, maka kalau kita mau sebutkan, ya kita sebutkan beberapa di antaranya ya. Ya. Yang pertama ketika khobarnya itu, ya khobarnya dihususkan dalam kondisi berupa dalam kondisi dalam keadaan khobarnya borof atau jar majrur yang didahulukan. Ya, yang pertama khobarnya dihususkan dalam bentuk borof dan majrur atau jar majrur yang didahulukan dari mubtadanya. Contoh ya, fiddari rojulun, di rumah itu ada seorang laki-laki. Di sini apa yang membolehkan rojulun datang sebagai mubtada dalam kondisi nakirah? Kenapa? Karena khobarnya dihususkan. Dari mana dihususkan? Diketahuinya didahulukan. Jadi ada kaidah ya. Sesuatu yang dia haknya diakhirkan kemudian didahulukan, itu ada faedahnya, takhsis. Khobar itu haknya didahulukan atau diakhirkan? Hukum asalnya diakhirkan. Kalau didahulukan mubtada. Ah, kalau didahulukan khobar, maka ada faedahnya takhsis penghususan. Fiddari rajulun. Ya, fiddari rajulun. Ya, di rumah itu ada seorang laki-laki. Kemudian juga di sini kita dapati khabarnya berupa apa? Jar majrur kan? Fiddari rajulun. Silakan dikiaskan. Fil masjidi imra'atun. Ya, fil madrasati kitabun. Dikiaskan aja. Ya. Jadi tempat yang diperbolehkan di situ datang mubtada dalam kondisi nakirah di antaranya ketika dia dihususkan. Atau mudahnya ketika khobarnya dorof atau jar majrur yang didahulukan, gitu saja. Contoh fiddari rajulun. Saya inda zaidin, misalnya apa? Sayyaratun. Ya, inda zaidin sayyaratun. Di sisi Zaid ada mobil, boleh. Apa yang membolehkan di situ sayyaratun datang sebagai mubtada dalam kondisi nakirah? karena khobarnya didahulukan dalam bentuk apa? Iya. Borof, iya kan? Inda Zaidin sayyaratun. Iya. Apalagi contohnya? Li, ya ukhtun. Li, ukhtun. Iya. Boleh. Apa yang bolehkannya? Ya tadi. Iya, khobarnya majrur yang didahulukan. Iya. Kemudian tempat berikutnya, ya. Setelah berarti ditambahkan ya, selain apa yang telah disebutkan tadi. Ya kalau yang disebutkan di sini apa? Keumuman dan khususnya saja ya. Ah, antum kalau perhatikan ini ya, ya kita coba belajar untuk memahami. Ya. Kata sebagian mereka ahli nahu, banyaknya musawwihat yang membolehkan datangnya mubtada dan nakira itu ternyata kembali kepada dua. Contoh ini kembali ke mana nih? Khusus atau umum? Fidari rojulun. Khusus tadi. Ya, fidari rojulun. Didahulukannya khobar yang dia akhirnya, yang haknya diakhirkan itu taksis. Ditaksis. Fidari, hanya di rumah ini ada seorang laki-laki. Gitu. Ya, takdimu mahakuhu ta'akhir itu litaksis. Mendahulukan apa yang dia haknya diakhirkan, taksis. Seperti iya kana budu. Hukum asalnya maf'ul itu apa? Diakhirkan atau didahulukan? Diakhirkan. Bisa enggak dia didahulukan? Bisa ketika itu menghususkan. Iyyaka na'budu artinya apa? Aku khususkan ya Allah ibadah kepadamu. Takhsis. Sama enggak artinya na'buduka dengan iyyaka na'budu? Hah? Beda ya? Kalau iyyaka na'buduka kami beribadah kepadamu, memungkinkan juga dia beribadah kepada selain Allah. Tapi kalau iya karena buru taksis hanya kita beribadah kepada Allah, ini juga gemirip kayak gitu. Ya, kemudian tempat yang kedua, ya. Jadi isim nakiro ini yang datang sebagai mubtada maknanya umum pada dirinya, seperti isim-isim syarat, isim-isim istifham, ini maknanya umum, termasuk dia lafadz-lafadznya umum, sehingga bisa dia datang sebagai mubtada. Contoh manyakum ukman. Misalkan ya'tini ukrim atau ya man ya'tini ukrimhu, siapa yang datang kepadaku pasti aku akan muliakan dia, atau man yakum akum, siapa yang berdiri saya pun akan berdiri. Man di sini mubtada, apa yang boleh kayaknya dia dalam kondisi nakiro di sini, karena dia maknai umum, man siapa saja ya kan, laki-laki itu perempuan anak kecil orang tua umum kan. Sehingga man yakum akum, siapa yang berdiri maka saya berdiri, maka man di sini mubtada. Boleh meskipun nakir. Kenapa? Karena maknanya umum, man siapa saja kan, umum semuanya kena semua. Gitu. Jadi antaranya mak juga. Ya. Nah, kalau di sini mannya bukan sifam ya. Syarat di sini. Ya. Man yakum akum misalkan. Siapa yang berdiri maka saya berdiri. Ya, umum siapa juga. Siapa saja yang dia berdiri maka saya pun akan berdiri bersamanya misalkan. Man yakum akumah misalkan. Ya. Contoh yang isim sifam misalkan man indak. Ya, man indak. Siapa yang ada di sisimu? Kan umum, enggak belum tahu sih dia. Bisa juga si A, B, C, D dan seterusnya. Pokoknya isim-isim syarat dan isim-isim istifham itu umum pada dirinya. Secara makna, secara lafadznya itu menunjukkan keumuman, maka dia bisa datang sebagai mubtada. Ya. Makanya kita sering dapati ataupun kita ketemu Arab, ya, isim-isim syarat itu mubtada. Man, kemudian mak juga, ya. Ini masuknya ke mana berarti ini? Al khusus atau al umum? Al umum, iya kan? Al umum. Al umum. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika mubtada yang nakira ini beramal pada istilahnya. Apakah merofakkan ataupun menasobkan atau mengejarkan? Ya. Kalau Ibnu Malik berkata dalam Alfiyah, "Wa la yajuzul ibtida bin nakirah." Ya. Tidak boleh memulai mubtada dengan nakirah, memulai isim dengan nakirah. Ya, malam tufidka inda Zaidin Namirah. Selama tidak berfaedah seperti Zaidin inda Zaidin Namirah. Ya. Tidak boleh kita memulai mubtada yang nakirah selama tidak berfaedah. Berarti apa? Kalau berfaedah boleh. Jadi kalau Ibnu Malik patokannya pokoknya ada faedah enggak gitu. Di sisi orang yang kita ajak bicara kalau ada faedah nakirah boleh. Contohnya ya. Inda Zaidin Namirah. inda Zaidin Namirah. Di sisi Zaid ada Namirah, jenis pakaian. Di sini boleh, ada faedah. Kenapa? Inda Zaidin Namirah. Dihasilkan faedah dari apa? Apa musawinya di sini? Inda Zaidin Namirah. Takhsis tadi. Iya. Takhsis maksudnya dihususkan khabarnya dengan dia didahulukan dan bentuknya apa di situ? Ya, dzaraf. Sekarang wahal fatan fikum, masih ucapannya Ibnu Malik, wahal fatan fikum fama khilun lana. Wahal fatan fikum, lihat. Apakah ada seorang pemuda di tengah-tengah kalian? Hal fatan fikum, apa yang bolehkan fatan di sini sebagai mutada? Hal fatan fikum, apakah ada seorang muda di tengah-tengah kalian? Apa? Istifham. Berarti apa? Umum atau khusus? Keumuman. Kenapa? Karena fatan nakirah datang setelah istifham. Fama khilun lana, kami tidak memiliki teman dekat. Apa? Ma khilun lana, apa yang bolehkan khilun sebagai mubtada? Kalau guna nakirah ada ma. Berarti masuk ke umuman khususan. Umuman. Wa rajulun minal kirami indana. Nah, rajulun minal kirami indana. Ada seorang laki-laki yang mulia di sisi kami. Apa yang bolehkan datangnya rajulun sebagai mubtada? Rajulun minal kirami indana. Takhsis diusulkan apa? Ya sifat rajulun minal kirami. Jar maju sifat. Bagi apa? Rajulun. Indana khabarnya. Kemudian wa raghbatun fil khairi khairun. Apa nih? Wa raghbatun fil khairi khairun. Hah? Wa raghbatun fil khairi khairun, beramal ya. Jadi raghbah mubtada nakirah boleh. Kenapa? Karena dia beramal setelahnya kan raghibah itu dengan fi amalannya. Mutaaddi kepada maf'ul fi ya kan? Raghibah fi. Artinya apa raghibah fi? Suka, cinta. Lawannya apa? Rohiba'an, benci. Rohbatun fil khairi, mencintai kebaikan. Khair, ada kebaikan. Sekarang ya, kenapa di sini dia beramal? Karena dia beramal. Maksudnya apa berarti ini? Ya, khusus juga ya. Ya, penghususan. Ya. Rohbatun fil khairi khairun. Wa'amal birrin. Lihat. Wa'amalu birrin. Yazinu. Ya. Amalu birrin yazinu. Amalu. Di sini, mubtada nakirah. Kenapa dia boleh? Amalu birin yazinu. Perbuatan baik membuat indah. Apa? Takhsis yaitu idhofah. Amalu birin yazinu. Banyak lah yang disebutkan. Di sini bisa 12 atau lebih banyak sekali. Tapi cukup lah. Pokoknya sih patokannya keumuman khususan itulah. Yang apa kita apa yang kita sebutkan itu ya lumayan lah. Ada berapa? 4 toh ya. Iya. Panjang kalau itu. Ingatnya susah juga kalau kebanyakan ya. Nah, Mas Suning itu menghafalkan itu Al-Ibn Malik itu. Wala yajuzu libtida bin nakirah. Malam tufid atau tufid? Ya, malam tufid ka'inda zaidin namirah. Ya, wahal fatan fikum fama khilun lana wa rajulun minal kirami indana wa ragbatin fil khairi khairun wa amal birrin yazinu wal yuqas malam yuqal. Ya, saya si bawah juga diantara yang tidak mersyaratkan. Yang penting ada faedahnya, boleh. Ada faedahnya, boleh. Sebagian bersyaratkan ada musawirat, diantaranya ini, itu, dan seterusnya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau minta diulang. Yang kurang jelas, silahkan tanyakan. Akan kita ulang. Apa? Mana? Oh itu, irabnya. Ya. Sebutkan di sini. Fal mubtada fima khasun. Mubtada pada dua contoh ini. Yang pertama ayat Al-Quran. Abdun mu'minun wala abdun mu'min. Ya, kemudian yang kedua dalam hadis khamsu salawatin. Khas, khusus. Mubtada yang khusus. Yang pertama dikhususkan dengan sifat. Yang kedua dengan idhafah. Likaunihi mausufan. Kenapa? Karena yang pertama dalam ayat tadi disifati. Wa mudhafan ma'tuf. Ya, kepada mausufan. Oh, ahsan. Likauni mausufan. Ya, ma'tuf pada ini. Mausufan. Nah, di sini mausufan kenapa masuk? Likauni mausufan. Khobar. Kana. Isim kananya mana? Ha itu. Likauni mudhaf ilaih. Tapi isimnya? Kana. Mausufan khobarnya. Wa mudhafan. Ya, dia ma'tuf kepada. Apa? Mausufan. Ya, karena ada baunya. Khobar dari apa? Ya, hukum asalnya tidak ada mahdhuf. Masih bisa diadhofkan. Ya. Ya, yang lain? Hmm. warghbatun fil khairi khairun khabar. Warghbatun fil khair jar majrur itu makmulnya raghbah. Ay raghiba fi kan. Warghbatun fil khair semangat dalam kebaikan, khairun adalah kebaikan. Ya kalau apa raghiba itu beramal ya. Tapi dengan fi amalannya butuh adik kepada maful yang fi raghiba fi kalau dengan fi suka cinta. Iya. Kalau an benci gitu. Ya. Yang lain silakan. Nah. Insyaallah masa berikutnya akan kita baca tentang apa? Ini sudah selesai ya bahasanya ya. Tentang apa? Khabar, jumlah, khabar jumlah. Ya. Anu paham itu ya, mubtada. Ini penting pembahasannya mulai dari mubtada ini. Pahami maknanya. Ya, kemudian juga hukum-hukumnya. Begitu pula khabar, maknanya dan hukum-hukumnya. Yang lain, saya mau ditanyakan, ada yang masih belum paham? Enggak apa-apa, maknanya, terjemahannya ada yang terlewat atau apa? Enggak ada? Nanti kalau sudah tutup ada biasanya. Tadi sampai apa sadaratul ubah. Berikutnya biasanya belum itu. Apa? Ada kelewatan? Sudah kompsolawatin sampai situ, berikutnya belum apa ya? Belum apa? Sudah kompsolawatin itu, belum dibaca. Belum? Ada di ketanya belum. Sudah hadis itu. Sudah kompsolawatin. Ya, kompsolawatin, kata bunallah, fil yawmi wal laila. Nah, berikutnya belum dibaca. Apa? Hah? Sudah ya? Sudah tadi jalan sampai ya. Terus baru diulang lagi tadi kan? Fal mubtada fihi ma khas itu ya? Ya sudah itu. Mubtada pada dua contoh ini khusus. Kenapa? Karena yang pertama disifati abdun mu'minun, yang kedua didhafahkan. Yaitu apa? Khamsu salawat, salawatin. Ya, yang lain? Ya, kalau dia jangan paham. Ya, cukup di sini. Subhanallah, alhamdulillah, syukur lillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.